بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدعوى الكاذب الباهت أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرفا شرقا وغربا بعدا وقربا من أعظم الفرية والكذب. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka pengakuan mereka itu pengakuan yang dusta, merupakan pengakuan yang palsu, yang sangat dusta, kalau menyatakan bahwa naskah-naskah Taurat dan Injil semuanya sama, di ujung timur, di ujung barat, yang dekat maupun yang jauh. Ini adalah pengakuan yang batil, dakwa al-kadhib, pengakuan dusta. Bahkan min a'zamil fariyah wal kadhib, bahkan termasuk sebesar-besar fariyah wal kadhib. Dan ini tentunya menyimpulkan apa yang telah dibahas kemarin. Namun masih ingat bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan contoh-contohnya bahwa Injil itu tulisan atau buku yang ditulis oleh beberapa penulis-penulis. Sudah sebutkan nama-namanya, ada yang ditulis oleh Matta, atau mereka bilang Matius, yang katanya Tilmidul Mesih. Ada pula kitab yang ditulis oleh Markus Al-Haruni, muridnya Syama'un. Ada pula yang ditulis oleh Luka, atau mereka bilang Lukas. At-Tabibul Antaqi, seorang dokter Al-Antaqi, yang juga muridnya Syama'un. Dan juga ada yang ditulis oleh Yohanna, mereka bilang Yohanes. Tilmidul Mesih, katanya muridnya Al-Mesih, dan lain-lain. Sehingga pengakuan kalau Injil itu adalah sepakat seluruh Injil yang di timur maupun yang di barat, atau yang di seluruh penjuru dunia, maka itu pengakuan yang dusta. Itu adalah anggapan yang palsu, atau yang dikatakan mengada-ngada. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَا, telah disebutkan oleh tidak satu orang saja dari para ulama yang menerangkan bahwasanya antara Injil yang satu dengan Injil yang lain ada tafawut wa ziyadah wa nuqsan wa tanaqud. Ada perbedaan-perbedaan, ada ziyadah, tambahan-tambahan, ada nuqsan, ada pengurangan-pengurangan, yang di sini ada, di sana enggak ada, yang di sana ada, di sini enggak ada. Wa tanaqud, dan ada kontradiksi di dalamnya, satu Injil dengan Injil lainnya. Liman arada al-wuquf alaih, bagi siapa yang ingin mendalaminya, silakan. Bahwa di dalamnya laulal italah, kalau saja tidak akan membuat panjang lebar bertele-tele dan akhirnya bergeser dari tujuan apa yang kita pentingkan, niscaya akan kita sebutkan tarfan kebiran, sekian banyak kontradiksi yang ada di dalamnya. Wa qad wabbakahumullah subhanahu wa ta'ala wa bakkatahum ala lisani rasulih, dan Allah sudah menjelekkan mereka dan membuktikan jeleknya mereka melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam dengan at-tahrifi wal kitmani wal ikhfa. Kejelekan mereka ahlul kitab tiga perkara. Pertama, tahrif, mereka banyak menyelewengkan kitab-kitab mereka sendiri. Tahrif itu merubah-rubah dari kalimat-kalimatnya, atau menambah-nambahnya, atau mengurang-nguranginya, atau menggantinya. Itu tahrif. Ini kejelekan mereka yang pertama adalah tahrif. Kata Allah dalam Al-Quran, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاطِعِهِ, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wal-kitman, yang kedua, menyembunyikan sekian banyak hukum-hukum, sekian banyak perkara-perkara yang ada dalam kitab mereka, mereka sembunyikan. Wal ikhfa, mereka samarkan. Alladzina yaktumuna al-ilma, bahwa mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, kata Allah, akan dilaknat. La'anallah wa la'anal malaika wa yal'anuhumul la'inun, akan dilaknat pula oleh semua yang melaknat. Allah katakan yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, mereka menutupi ilmu padahal mereka tahu, menyembunyikan hukum yang ada dalam kitab mereka dalam keadaan mereka tahu hukum itu ada. Yang ketiga, ikhfa, mengkaburkan. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlal kitab, mengapa engkau mencampurkan antara hak dengan kebatilan? Ini menyamarkan. Talbisuna al-haqqa bil batil. Kebenaran dibungkus dengan kebatilan, kebatilan dibungkus dengan kebenaran, sehingga jadi enggak jelas. Wa taktumuna al-haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu itu. Ini menunjukkan kejelekan mereka, yaitu mengkaburkan ayat-ayat Allah dan menyembunyikannya. Ayat kedua, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan yang jelas dan petunjuk, min ba'di ma bayyannahu lin-nas, setelah kami terangkan yang demikian pada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat-pelaknat. Barakallahu fikum. Lihatlah ayat ini. Hampir mirip dengan ayat yang kedua, menggambarkan bahwa ahlul kitab menyembunyikan apa yang kami turunkan, kata Allah, dari petunjuk, dari huda. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Masih Al-Baqarah ayat 174, Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adabun alim. Kata Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan minal kitabi, dari Al-Quran atau dari kitab ini, wa yashtaruna bihi, dan mereka membeli dengannya tamanan qalila, membeli dengannya harga yang sedikit, artinya mereka merubah-rubah ayat atau menyembunyikan ayat dalam keadaan ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka ini tidak makan di perut-perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah, dan Allah enggak akan ajak bicara mereka yaumul qiyamah. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah sucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16, Allah sebutkan dengan panggilan ya ahlal kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum. Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Telah datang pada kalian seorang rasul dari kami, kata Allah, yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan apa-apa yang kalian sembunyikan. Yang disembunyikan oleh mereka ternyata Allah tunjukkan di dalam Al-Quran oleh atau dari Nabi yang diutus terakhir. Wa ya'fu an katsir, dan sebagiannya Allah maafkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan sungguh telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam. Allah Subhanahu wa taala membimbing dengan kitab tersebut. Siapa yang mengikuti keridhoannya, Allah berikan petunjuk jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah akan selamatkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Biidznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah bimbing mereka ke jalan yang lurus. Ayat ini pun dengan panggilannya Ahlul Kitab, Allah khabarkan bahwa datangnya Nabi terakhir ini mengkhabarkan kepada kalian apa yang kalian sembunyikan. Memberitakan kepada kalian sekian banyak yang kalian sembunyikan dari Taurat dan Injil. Demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat maknanya. Wa ammat tahrifu. Adapun masalah tahrif, penyelewengan makna-makna atau perubahan-perubahan pada kalimat-kalimat dengan penambahan huruf atau penambahan kata, pengurangan huruf atau pengurangan kata. Wa huwa khaltuhu bihi bihaits la yatamayyazul haqq minal batil. Atsani kitmanul haqq. Yang pertama, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan itu dengan tujuan hatta la yatamayyazul haqq minal batil, agar tidak jelas mana hak mana batil, tersamarkan. Watsani kitmanul haq, yang kedua menyembunyikan ilmu. Yang ketiga ikhfa'uhu wa huwa qaribun min kitmanih, dan itu mirip dengan menyembunyikan tapi dia menutupinya. Yang keempat tahriful kalimi an mawadhi'ihi, merubah-rubah ucapan dari tempat-tempatnya. Wa huwa naw'an, dan itu dua macam, tahriful lafdhihi wa tahrifu ma'nah, menyelewengkan lafaz dan menyelewengkan makna. Kalau menyelewengkan lafaz seperti tadi yang kita sudah sampaikan, ditambah satu huruf dikurangi satu huruf, atau ditambah satu kalimat dikurangi satu kalimat, atau dirubah harokatnya, fathah, kasrah, dhammahnya dirubah, dan seterusnya. Adapun tahrif secara makna, maka maknanya yang diselewengkan kepada makna-makna lain. Itu juga tahrif, menyelewengkan makna. Sehingga lafaznya tetap, tetapi ditafsirkan dengan tafsir-tafsir batil, atau ditakwilkan, diseret maknanya kepada makna-makna batil. Itu yang keempat. Yang kelima, layyul lisan bihi, mempermainkan lidah dalam mengucapkannya. Tujuannya juga sama, liyulabbis ala sami', agar menyamarkan bagi para pendengarnya. Al-lafdul munazzal bighairihi, agar lafaz yang diturunkan oleh Allah tercampur dengan lafaz-lafaz lain karena mereka mempermainkan lidah-lidah mereka. Wa hadhihi al-umur innamartakabuha li'aghradin. Lima perkara ini mereka lakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Da'athum ila dhalik, yang mereka ingin mengajak kepadanya. Fa idza adaw ar-rasula wa jahadu nubuwwatahu wa kadzdzabuhu wa qataluhu, maka ketika mereka memusuhi rasul yang terakhir, mereka menentangnya, mereka menentang kenabiannya, mereka mendustakannya, mereka memeranginya, fahum ila an yajhadu na'tahu wa sifatahu wa yaktumu dhalika wa yuziluhu an mawadhi'ihi wa yata'awwaluhu ala ghairi ta'wilih aqrabu bikathir. Maka yang mereka lakukan dengan menentang sifat-sifatnya, atau daripada menentang sifat-sifatnya yang sudah ada dalam kitab-kitab mereka, atau membuangnya atau menghilangkannya dari tempatnya, atau membuang kalimatnya atau merubah kalimatnya, itu lebih aqrab bikathir, lebih mudah bagi mereka daripada perang secara fisik. Kalau perang secara fisik, mereka akan takut, tidak berani berkorban, takut terbunuh, terluka, dan seterusnya. Maka mereka tidak memeranginya secara fisik, tetapi mereka cukup dengan membuang ayat-ayat yang ada dalam kitab mereka tentang berita-berita Nabi yang akan datang. Mereka tutupi berita-berita kedatangan Nabi terakhir. Mereka tutupi berita-berita tentang sifat-sifat Rasul yang akan datang nanti. Mereka ganti, mereka rubah, mereka tambahi, mereka samarkan, mereka sembunyikan. Dan itu semua upaya-upaya untuk menghilangkan ilmu yang memberitakan bahwa akan datang seorang Nabi. Sifat-sifatnya begini, namanya begini, dan seterusnya. Maka mereka melakukan lima perkara tadi. Satu, mereka menyebutnya atau mereka melakukan penyamaran. Dicampurkan hak dengan batil. Kedua, disembunyikan. Ketiga, mereka tutupi. Keempat, mereka rubah-rubah kalimatnya dari tempat-tempatnya. Kelima, mulut mereka dipermainkan ketika membacanya sehingga tidak dipaham oleh pendengarnya atau tersamar dengan ucapan-ucapan lain. Wahakadza fa'alu, demikianlah yang mereka lakukan. Walakin likasratil bisyarat wa tanawwu'iha wa bu'an kitmaniha wa ikhfa'iha fasaru ila tahrifit ta'wil. Tetapi karena banyaknya berita-berita gembira tersebut, wa tanawwu'iha, dan berbeda-bedanya bentuk-bentuk kabar gembira tadi, bahasa-bahasanya yang bermuara sama, yang berujung sama, yaitu berita akan datangnya seorang Nabi yang sifatnya begini-begini, maka gak bisa mereka tutupi. Ditutupi yang ini, terbuka yang itu. Ditutupi yang itu, terbuka yang ini. Mereka tutupi sekian banyak, masih ada berikutnya ayat yang menghabarkan Nabi yang akan datang, Nabi yang akan datang. Akhirnya terlihat pula oleh pengikut-pengikut mereka berita dalam kitab mereka akan datangnya seorang Nabi. Bagaimana caranya supaya mereka jangan percaya? Maka mereka takwilkan, tahrifut takwil. Ayat ini maksudnya bukan begitu. Maksudnya bukan akan datang seorang Nabi namanya Muhammad, bukan. Akan datang pujian dari Tuhan. Jadi pujian tadi yang harusnya itu nama Muhammad, mereka terjemahkan dan mereka katakan datang pujian untuk kalian. Datang puji-pujian untuk kalian. Wa izalatu ma'naha, mereka rubah maknanya yang hak dan mereka seret kepada makna yang batil. Izalatu ma'naha amman la tasluh li ghairihi wa ja'alaha li ma'dumin lam yakhluqhu Allah. Akhirnya mereka jadikan berita itu untuk sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah Allah ciptakan. Wala wujudalahul batta. Oh, bukan dia Nabi yang akan datang, bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi lain. Tayyib, sampai hari ini, apakah ada Nabi yang mereka akui itu yang dimaksud dalam Injil, itu yang dimaksud dalam Taurat? Ada? Tidak ada. Berarti Nabi yang akan datang belum disebut sama sekali oleh mereka. Yang mana? Ini mereka jadikan berita tadi untuk sesuatu yang ma'dum, lam yakhluqullah. Mereka jadikan untuk yang tidak ada, yang tidak pernah Allah ciptakan. Wala wujudalahul batta, yang tidak pernah ada sama sekali. Al-ashir, yang ke-10. Anahu istajhada ala sihhati nubuwatihi bi'ulama'i ahlil kitabi. Qad syahida lahu uduluhum fala yaqdah jahdul kafaratil kadibina al-mu'anidina ba'da dhalik. Yang ke-10, barakallahu fikum, bahwasanya dipersaksikan atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW oleh para ulama ahlul kitab. Artinya dipersaksikan kebenaran berita kenabian Nabi Muhammad SAW didukung atau dibenarkan, dipersaksikan oleh tokoh-tokoh ulama ahlul kitab sendiri. Waqad syahida lahu uduluhum. Kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW dibenarkan oleh orang-orang yang adil mereka, oleh orang-orang yang bijak dari kalangan mereka. Fala yaqdah jahdul kafaratil kadibin al-mu'anidin ba'da dhalik. Maka tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dijelekkan jahdul kafarah al-kadibin al-mu'anin ba'da dhalik. Kalau sudah orang-orang dari kalangan mereka yang terpercaya, yang berilmu, yang jujur, yang bijak, membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW, maka tidak ngaruh. Falayakdah, maknanya tidak ngaruh penentangan orang-orang kafirnya, penentangan para pendustanya, penentangan orang-orang yang menentangnya, gak ngaruh sama sekali, karena tokoh-tokoh mereka sendiri sudah membenarkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, yaqulul ladina kafaru lasta mursala, berkata orang-orang kafir, lasta mursala, engkau bukan rasul. Apa kata Allah? Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian. Wa man indahu ilmul kitab, dan juga cukup orang-orang yang memiliki ilmu kitab sebagai saksi-saksinya. Perhatikan, yang menjadi saksi adalah Allah SWT, dan kemudian orang-orang yang ngerti kitab tersebut, yakni ulama'nya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang jujur. Ulama yang benar-benar mengerti kitab dan tahu apa yang ada dalam kitab mereka, bahwa ini berita sudah ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat, akan datangnya seorang Nabi, sifat-sifatnya begini, namanya begini, akan keluarnya dari daerah yang seperti ini, dan seterusnya. Walhamdulillah sudah kita baca contoh-contohnya, yang sebagian besar mereka akhirnya masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, seperti beberapa tokoh pendeta dari Najran, seperti Adi bin Hatim, Adi bin Hatim al-Ta'i, yang tadinya Nasrani juga masuk Islam. Semua membenarkan bahwa memang ada pada kami, dalam kitab kami, berita-berita tentang engkau, tentang Rasul, tentang Nabi yang akan datang. Rinci dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya, bahkan dengan daerahnya di mana akan dilahirkan dan kemana akan hijrah. Lengkap, Masya Allah. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Katakan, bagaimana pendapat kalian jika ini benar-benar dari sisi Allah dan kalian ingkari? Kafartum bihi, kalian kufuri, kalian kafir kepadanya? Padahal شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ, padahal sudah dipersaksikan oleh saksi-saksi dari kalangan Bani Israel, ala mithlihi, atas apa yang serupa dengannya, fa'amana wastakbartum, mereka semua beriman, padahal ahlul kitab, begitu melihat bukti-bukti mereka percaya dan mereka beriman, wastakbartum, sedangkan kalian sombong, tidak mau masuk Islam. Innallaha la yahdil qawma dhalimin, Allah enggak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya dari kalangan ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah, ada yang percaya kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian, wahai umat Islam. Perhatikan ayat Allah ini, bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, di antara mereka ada yang sesungguhnya mereka itu percaya kepada Allah dan percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Khashi'ina lillah, mereka khusyuk kepada Allah. La yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka tidak menjual agama, mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab. Kemana mereka? Orang-orang yang dulu ahlul kitab, tapi percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka semua, barakallahu fikum, ketika benar-benar datang seorang Rasul, persis seperti apa yang mereka dapatkan beritanya dari kitab-kitab mereka, mereka beriman, mereka percaya, dan mereka masuk Islam. Maka cukuplah mereka sebagai saksi-saksi yang tadinya mereka ini adalah ahlul kitab dan turunan ahlul kitab. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dalika bi anna minhum kissisina waruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian karena di antara mereka ada pendeta-pendeta kisisin, ada ruhban ahli-ahli ibadah mereka, dan mereka tidak sombong. Ini ayat memberitakan tentang berita bagaimana Raja Najasyi dengan orang-orang yang bersamanya dari kalangan pendeta-pendeta Ahlul Kitab ketika mendengar ayat-ayat Allah dalam surat Maryam yang dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib, utusan sahabat dari Mekah ke tempat Raja Najasyi. Mereka membaca surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikr rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Sampai akhir surat ini, maka Raja Najasyi dan semua-semua pendeta tadi, semua kisisin warruhban, mereka menangis. Hatta ballu lihahum, hingga jenggot-jenggot mereka basah karena air mata mereka. Ikhwanu bidina azakumullah. Apa kata Allah? Dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian karena di kalangan mereka ada pendeta-pendeta yang jujur, ada ahli-ahli ibadah yang jujur, yang la yastakbirun, yang tidak sombong. Perhatikan ayat berikutnya. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dama'. Kalau mereka mendengar ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul yang dibacakan Al-Quran, tara a'yunuhum tafidu minad dama', kamu lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata. Mimma 'arafu minal haqqi, karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Karena apa yang mereka ketahui dari kebenaran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami beriman, dan tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Berarti yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, yang mempersaksikan kebenaran kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, dan kebenaran Al-Quran, adalah orang-orang yang merupakan pendeta-pendeta yang jujur di tengah mereka, seperti Raja Najasyi, seperti Abdullah bin Salam, seperti tokoh-tokoh pendeta dari Najran, dan sekian banyak yang lainnya yang ditulis dalam sejarah, yang diketahui oleh kaum muslimin dan juga oleh mereka sendiri. Tahu ada tokoh-tokoh mereka yang kemudian berkata, apa yang ada dalam kitab ini benar, dan mereka membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami mendatangi mereka, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab yang sebelumnya, hum bihi mu'minun, mereka beriman dengan kitab tersebut. Wa idza yutla alaihim qalu, dan kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, qalu, mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengannya. Innahul haq min rabbina, itu adalah hak dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin, sungguh kami dari sebelumnya sudah percaya, kami dari sebelumnya sudah muslimin. Maksudnya mereka sudah tahu bahwa ini benar, beritanya sudah pernah kami baca, berita-berita akan datangnya nabi tersebut kami sudah tahu. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain, mereka ini akan diberi pahalanya dua kali lipat, karena pertama membenarkan berita dari nabinya Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan kemudian ketika datang Nabi Muhammad mereka juga percaya. Berarti mereka mendapatkan pahala dua kali lipat. Bima sabaru, karena mereka sabar. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka berupaya untuk mengalahkan kejelekan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang selalu menafkahkan, menginfakkan rizki yang kami berikan pada mereka. Wa idza shahida wahidun min haula'i lam yuzan bihi mil'ul ardi minal kafarah, maka kalau orang-orang tersebut yang Allah puji bahwa mereka jujur, Allah puji bahwa mereka la yastakbirun, tidak sombong, Allah puji bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, khashi'ina lillah. Dan Allah sebut pula bahwa mereka orang-orang yang selalu menafkahkan dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Maka kalau satu orang ini menyaksikan, kata Ibnu Qayyim, tidak bisa dibandingkan sepenuh bumi orang-orang kafir. Artinya tokoh pendeta mereka yang jujur berkata, kemudian dibandingkan dengan seluruh alul kitab yang kafir yang menentang agama. Gak sebanding. Karena mereka pendusta. Mereka orang-orang yang tidak jujur, yang tidak saleh, orang-orang yang tidak suka infak, orang-orang yang begini dan begitu. Maka ucapannya tidak diterima. Wala tu'aradu syahadatuhu bijuhudi mil'il ardi minal kuffar. Maka tidak bisa dibandingkan antara persaksian orang-orang tadi, para pendeta-pendeta yang beriman tadi, gak bisa dibandingkan dengan upaya penentangan dari seluruh penduduk bumi dari kalangan orang-orang kafir. Gak bisa dibandingkan. Kaifa wasyahid lahu min ulama'i ahli kitab ad'af. Maka bagaimana kalau ternyata yang mempersaksikan bukan satu, satu saja, gak bisa dikalahkan oleh sepenuh bumi ini orang kafir, gak ada nilainya. Apalagi ternyata bukan satu. Asyahid lahu min ulama'i ahlil kitab, ad'af al-mukadzibina lahu minhum. Justru lebih banyak yang mempersaksikan kebenaran itu. Ad'af. Yang mempersaksikan kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasul, yang terakhir Nabi Muhammad SAW, justru berlipat-lipat kali lebih banyak. Dan jangan heran, ucapan ini pernah dibahas di awal-awal kitab. Karena jangan kita bandingkan orang Nasrani sekarang yang mempersaksikan berapa ya. Jangan begitu bahasanya. Orang-orang Nasrani dan Yahudi dulu itu mayoritas. Sekarang kemana? Tinggal minoritas. Beriman semua pada Islam. Itu kan bukti. Karena yang bersaksikan ad'af al-mukadzibin. Yang membuktikan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW, itu berlipat-lipat kali dari jumlah orang yang menentang. Yang menentangnya sedikit, minoritas. Walaysa kullu man qala min ashbahil hamir min ubadil salib wa ummatil ghadab annahu min ulama'ihim fahuwa kadhalik. Lagi pula, tidaklah setiap orang yang berkata min asbahil hamir, man qala min asbahil hamir. Ini maksudnya mengingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina kal himar yahmiluna asfara. Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Jadi ulamanya itu pun belum tentu mereka ulama benar. Ulama yang menentang Islam, ulama yang menentang Al-Qur'an, ulama yang menentang itu sesungguhnya bukan benar-benar ulama, tapi kama salil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Keledainya tetap dungu walaupun yang dibawanya kitab-kitab. Demikianlah sebagian mereka ahlul kitab, ternyata mereka kama salil himari yahmilu asfara min ubadis salib. Demikian pula para penyembah-penyembah salib. Demikian pula para ummatul ghadab, ummatul ghadab Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Innahu min ulama'ihim, yang mereka anggap sebagai ulama mereka. Tidak mesti fahuwa kadhalik, tidak mesti bahwa dia benar-benar ulama. Wa idza kana aktsaru man yadhunnu awamul muslimin annahu min ulama'ihim laisa kadhalik fama dhannu bighairihim. Di dalam Islam saja, kaum muslimin saja yang dianggap ulama muslimin, ternyata enggak semuanya ulama, apalagi yang bukan muslimin. Lebih banyak lagi di antara mereka yang dianggap ulama padahal bukan ulama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.